Tiada kota, tiada dusun. Suaramu terdengar merayu, mengantarkan lagu-lagu. Baik siang maupun malam, baik suka maupun duka, kau arungi gelombang suara, kau hampiri pendengarmu. Di kau penyiar pujaan, pendengarmu tak kenal wajahmu, pendengarmu tak tahu rumahmu, suaramu pengenalmu. Di kau penyiar pujaan, di kau penyiar pujaan.